Kita akan mulai acara dari Champion Seminar ini Bapak Ibu dengan menghadirkan laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia saya persilakan Bapak Komang Oka Saputra, Gold Agency. Yang kami muliakan founder BBC Support System, yang kami muliakan Bapak Crown Agency ke-7 Indonesia, Bapak Raymond, yang kami hormati Ibu Eri Beniarti dari Bandung, yang kami hormati para leader Silver Agency above, dan tentunya seluruh hadirin Champion Seminar kali ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas asong wara nugraha Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita patut bersyukur karena kita adalah orang yang luar biasa. Orang-orang yang spesial dari 4 juta penduduk yang ada di Bali, Bapak Ibu. Kitalah yang terpilih datang ke tempat ini. Kita patut bangga karena kita telah berpartner dengan perusahaan besar, Bapak Ibu. CAR Life Insurance sudah 43 tahun melalui program 3i Networks, Bapak Ibu. Dan sangat bersyukurnya kita telah berada dalam payung support system yang luar biasa, BBC Support System. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan hari ini Bapak Ibu, BBC Support System kembali mengadakan Champion Seminar. Dan kita tahu Champion Seminar ini adalah acara yang sangat besar yang dinanti-nanti oleh para pejuang, tentunya Bapak dan Ibu semuanya. Karena di panggung ini Bapak Ibu, teman-teman yang berprestasi akan dihargai, akan disematkan penghargaan sesuai dengan prestasinya mereka. Dan kita semua akan menjadi saksinya, Bapak Ibu. Hari ini melalui catatan founder BBC, di bawah naungan BBC Support System, itu sudah bergabung jumlah mitra kurang lebih 85 ribu, Bapak Ibu. Yang tersebar di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, bukan hanya di Bali, bahkan sampai keluar Indonesia, Bapak Ibu. Untuk Champion Seminar kali ini, BBC Support System telah melahirkan 120 new team agency, dari total team agency 623, Bapak Ibu. 67 new leader agency, dari seluruhnya ada leader agency 370. Kemudian 15 new bronze agency dari total 132. Kemudian ada 3 new silver agency dari total 18 silver agency. Dan kemudian jumlah total gold agency ada 18. Ada 12, sorry. Kemudian ada 3 platinum agency dan 1 crown agency, Bapak Ibu. Hari ini kami mengucapkan kepada mitra-mitra CAR yang berhasil meraih posisi baru di Champion Seminar ini, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya. Ya, untuk teman-teman yang lain yang belum berperingkat, saya yakin Bapak Ibu, saya yakin teman-teman jika mau berusaha sepenuh hati dengan konsisten, saya yakin next champion Bapak dan Ibu lah yang akan disematkan penghargaan. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa di Champion Seminar berikutnya. Pasti keren. Wow, terima kasih Bapak Ketua kita yang sudah bekerja pagi, siang, malam, bahkan gak tidur ya untuk Champion Seminar. Jadi sebetulnya